ini ku dapat bernyanyi-nyanyi. La la la la, la la la la, la la la la, la la. Hari ini ku dapatkan cerita tentang bunga, ku dapatkan cerita tentang cinta. Dan badai semalam pagi jauh.